Yang satu ini artis cantiknya Indonesia, ada Nela Karisma Star Nada Didi Star. Thank you Caru. Wasik Toy. Selamat malam semuanya. Kita goyang bareng-bareng lagi bro. Goyang dong.